Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, kali ini kita akan melihat informasi biaya pendidikan Darut Tauhid yang dibawa asuhannya Agim ya, Kyai Abdul Agim Astiar. Di sini aku lihat infonya di website resmi Darut Tauhid. Kita lihat sama-sama biayanya berapa. Programnya dari mulai PG, playground ya. Dari playgroup, TK, SD, SMP, SMP, SMK. Nah, lokasinya ini ada yang di Bandung juga yang di Batam. DTBS ini Darut Tauhid Boarding School Batam. Oke, kita lihat ya untuk playgroupnya. Biaya pengembangan pendidikan 7,2 sama 3,9. Aku nggak tahu ini varian 1 sama varian 2-nya. Ini nanti berdasarkan apa? Bisa dicek langsung nanti ke Darut Tauhidnya. Nah, untuk biaya bulanannya 418 sama 343 untuk playgroupnya. Untuk TK kita lihat biaya pengembangan pendidikannya 8 juta sama 6 juta. Bulanannya 493 sama 398, hampir 500-an dan 400-an ya. Biaya bulanannya itu atau biaya SPP. Kita lihat untuk SMP-nya, SD-nya dulu ya. Untuk SD, biaya pengembangan pendidikannya Rp12.050.000, biaya bulannya Rp1.055.000. Untuk SMP Putra dan SMP Putri sama, biaya pengembangan pendidikannya Rp38.180.000 dan biaya bulanannya Rp3.6.000.000. Untuk yang SMP Boarding School Batam, beda, biaya pengembangan pendidikannya 24 juta, lebih murah ya daripada yang di Bandung. 24 juta 150 ribu dan bulanannya 2 juta rupiah. Nah, untuk SMA ada yang program 4 tahun dan juga ada yang program 3 tahun. Untuk program 4 tahun, BPP-nya, biaya pengembangan pendidikannya 40 juta dan biaya bulanannya 3,5 juta. Ini SMA Putra ya. Oke. Untuk program 3 tahun, biaya pengembangan pendidikannya Rp35.500.000, bulanannya sama dengan yang 4 tahun, Rp3.500.000. Untuk SMA Putri, Rp35.500.000, dan biaya bulanannya Rp3.500.000. Nah, untuk yang SMK ini, ada jurusan akuntansi, TKJ, dan PSPT. Biaya pengembangan pendidikannya yang ini, Rp32.000.000 sampai dengan Rp35.000.000. Akuntansi 32 juta hampir 33, TKJ 35.500, PSPT 33.300. Untuk bulanannya sama Rp3.500.000. Atau ayah bunda bisa lihat sendiri ya di websitenya. Ini PPDB Darut Tauhid .sch.id.id garing biaya. Ada A-nya 2, T-nya 2, I-nya 2. Itu informasinya. Terima kasih sudah menonton, Ibunda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.